Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pelajaran Sirah Nabawiyah dari kitab Mukhtasar Siratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masih pada adillah yang disebutkan oleh penulis rahimahullah, menjelaskan tentang wujub al-iltizam bi muqtada asy-syahadatain. Kewajiban untuk mengamalkan konsekuensi dari syahadatain, dan bahwasanya dua kalimat syahadat ini tidak bermanfaat bagi yang mengucapkannya ketika dia tidak mengamalkan konsekuensinya. Sudah kita baca dua dalil. Yang pertama tentang kisah Bani Hanifah. Dan yang kedua juga sama, terkait dengan Bani Hanifah juga. Tayyib, kita masuk pada dalil yang ketiga. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala ad-dalilu tsalits. Dalil yang ketiga. Ma waqa'a fi zamanil khulafa ar-rasyidin. Yang terjadi pada masa khulafa ar-rasyidin. Qissatu ashabi Ali ibni Abi Talib, yaitu kisah orang-orang yang mengikuti sahabat Ali bin Abi Talib. Lamma i'taqadu fihi al-ilahiyah allati tu'taqadu al-yawma fi unasin min akfari bani Adam wa afsaqihim. Ketika mereka meyakini bahwasanya sahabat Ali sebagai sesembahan selain Allah, di mana keyakinan ini sudah ada di masa sekarang pada orang-orang yang termasuk dari manusia yang paling kafir dan yang paling fasik, yakni pada masa khilafah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa ardhah, ada sekelompok orang yang ghalau fi, berbuat ghulu terhadap sahabat Ali, hatta i'taqadu fi nafsihi al-ilahiyah, hingga mereka meyakini bahwasanya sahabat Ali adalah Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan keyakinan ini merupakan keyakinan yang klasik, juga ada di masa asy-syaikh rahimahullah. Bahkan keyakinan ini diyakini pada orang-orang yang jelas kufurnya, jelas fasiknya. Orang kafir dikeramatkan, orang fasik diagungkan, bahkan sampai disederajatkan sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Waliyatu billah. Fada'ahum ila taubati fa'abau. Sahabat Ali memperingatkan mereka dan memerintahkan mereka untuk bertaubat. Fa'abau. Namun mereka tidak mau. Fakhaddalahum al-akhadid wa mala'aha hataba. Maka sahabat Ali membuat parit-parit besar dan mengisinya dengan api. Atau diisi dengan hatab, kayu. Wa adrama fiha an-nar, kemudian menyalakan kayu tadi dengan api. Yakni membuat parit-parit yang berisikan api. Wa qadafahum fiha wa hum ahya, dan sahabat Ali melemparkan mereka semua ke dalam parit dalam keadaan mereka hidup. Naam. Hadhil qissah ma'rufah. Ini orang-orang cikal bakalnya Rafidah. Ya. Ikal bakalnya Rafidah. Orang-orang yang gulu terhadap sahabat Ali dan keluarganya, terkhusus dari jalurnya Husain ibn Ali. Mereka sangat mengagungkan dan mencintai mereka, kecintaan dusta tentunya, karena di antara dalang dan provokator utama terjadinya pembantaian terhadap Husain adalah mereka sendiri. Jadi mereka ini mengagungkan sahabat Ali dan keluarga sahabat Ali sampai pada tingkat meyakini kemaksuman pada keluarga beliau dan meyakini uluhiyah pada sahabat Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arba. Sahabat Ali murka karena ini merupakan keyakinan kufur. Mereka diminta untuk bertaubat, dikasih waktu agar mereka mau kembali sadar dari prinsip yang salah ini. Tapi mereka tidak mau, tetap mereka teguh pada prinsip ini, meyakini sahabat Ali sebagai Tuhan selain Allah. Akhirnya sahabat Ali pun membakar mereka hidup-hidup. Wa ma'ruf min qawlih annahu qal lamma ra'aitu amran munkara ajastu nari wa da'utu kumpura. Ketika aku melihat perkara yang mungkar, maka aku menyalakan api dan aku memanggil kumbur. Kumbur itu algujunya sahabat Ali. Kalau Ali dikenal dengan kumburnya, kalau Umar dikenal dengan durrahnya. Tayyib. Wa ma'lumun annal kafira mislal yahudi wan nasrani idza amarallahu biqatlihi la yajuzu ihraquhu binnar. Perkara yang ma'lum bahwasanya orang kafir, baik itu Yahud, Nasrani, atau semisal mereka, ketika Allah memerintahkan untuk membunuh mereka, tidak boleh dibunuh dengan dibakar dengan api. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika melihat keputusan sahabat Ali, beliau tidak sependapat. Bahkan sahabat Ibnu Abbas mengatakan, seandainya aku yang diberi wewenang untuk menghukum mereka, maka aku tidak akan menggunakan api. Li'annahu la yu'adzibu bin-nari illa rabbun nar. Dikarenakan tidak boleh ada yang menyiksa dengan api kecuali pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tapi terlepas dari itu, mereka sepakat bahwasanya orang-orang ini kafir. Mereka layak untuk dibunuh, tapi cara membunuhnya mereka tidak sepakat dengan tindakannya sahabat Ali. Fa'alima annahum aghlatu kufran minal yahudi wan nasara. Tapi dari kisah ini menunjukkan bahwasanya mereka-mereka ini lebih parah kekufurannya daripada Yahudi dan Nasrani. Kok bisa lebih parah? Karena Yahud dan Nasrani, mereka meyakini uluhiyah pada siapa? Pada nabi mereka sendiri. Sementara orang-orang ini tidak meyakini uluhiyah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, malah meyakini uluhiyah pada siapa? Pada sahabat Ali. Otomatis mereka ini lebih bodoh daripada Yahudi dan Nasrani dan lebih parah kekufurannya. Paham ya? Yakni secara logika, Yahudi dan Nasrani mereka menuhankan nabi mereka, Nasrani Nabi Isa, kemudian Yahud Uzair. Mereka mengatakan ini semuanya adalah sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau mau dilihat kedudukannya, kalau di kalangan hamba paling tinggi, mencapai manzilah nubuwah. Nah, sementara orang-orang ini, mereka mengabaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, malah menuhankan sahabat Ali. Otomatis lebih parah kondisi dan keadaan mereka. Otomatis sahabat Ali merasa murka, marah, akhirnya membakar mereka. Satu sisi tidak boleh membakar dengan api atau menyiksa dengan menggunakan api. Tapi dari sisi yang lain, dari sini menunjukkan bahwasanya mereka itu aghladu kufran min ahli kitab. Kekufurannya itu lebih parah daripada ahli kitab. Hada wa hum yaqumuna al-lail wa yasumuna an-nahar wa yaqrauna al-Qur'an akhidhina lahu an ashabir rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melihat kondisi mereka ini, mereka biasa qiyamul lail, syuf, bangun malam salat, puasa di siang hari, membaca Al-Quran, bahkan mereka mengambil Al-Quran dari para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka ini mengaku menjadi muridnya para sahabat, guru terbaik. Mereka ini puasa di siang harinya, malamnya mereka sholat malam, bukan orang yang tidak punya ibadah. Ini orang ahlul ibadah, mereka kencang ibadahnya. Tapi ketika mereka terjatuh pada satu pembatal dari pembatal-pembatal keislaman mereka, dan mereka tidak mau kembali dari pembatal itu, sahabat Ali pun menghukum mereka semuanya, membunuh mereka dan menghalalkan darah mereka. Menunjukkan bahwasanya kalimat syahadat itu harus diucapkan, harus diamalkan, dan harus dipertahankan. Kalau hanya diucapkan, diamalkan, kemudian dibatalkan, maka tidak manfaat kalimat itu lagi. Kalau dia tidak mau bertobat dari tindakannya tadi, yang membatalkan dua kalimat syahadat, maka la yanfa'u. Kalimat itu tidak bermanfaat untuk dirinya, dan halal darahnya. Falamma ghalu fi 'ali dzalikal ghulu akhaqahum bin nari wa hum ahya. Ketika mereka ghulu terhadap sahabat Ali dengan ghulu yang seperti itu tingkatannya, menuhankan sahabat Ali, maka sahabat Ali pun membunuh mereka dengan membakar hidup-hidup. Wa jama'a ashabah wa ahlul ilmi kulluhum 'ala kufrihim. Terlepas dari itu, para sahabat dan para ulama seluruhnya sepakat mereka ini kafir. Kenapa? Sudah meyakini ketuhanan itu untuk sahabat Ali, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka kafir jelas. Adapun cara untuk membunuhnya, sahabat Ali punya metode sendiri. Fa inna hadza mimman yaqulu fil badwi tilkal maqala ma'tirafihi bihadhihi alqissa wa amdhaliha wa'tirafihi annal badwa kafaru bil islam kullih illa annahum yaquluna la ilaha illallah. Coba lihat orang-orang yang mengatakan tentang orang-orang Badui, yang mana mereka telah faham kisah ini dan yang semisalnya, dan dia juga sudah tahu bahwasanya orang Badui itu mengkufuri Islam seluruhnya dan modalnya hanya mengucapkan la ilaha illallah. Beda jauh. Coba lihat sahabat Ali, ngerti mereka ini membatalkan la ilaha illallah, dan padahal mereka itu ahlus salat, mereka itu salat di waktu malam, kemudian siangnya mereka puasa, mereka juga mengambil Al-Quran dari para sahabat, mereka juga membacanya. Tapi hal itu tidak ditoleh sama sahabat Ali, dibunuh mereka semuanya. Dan semua sahabat dan para ulama dari masa ke masa, mereka sepakat untuk menyatakan kekufuran orang-orang ini. Nah, terus ini, kok ada orang ngakunya alim, ngakunya ngerti ilmu, ketika melihat ada orang mengatakan la ilaha illallah tapi tidak mengamalkannya, dan dia tahu kisah ini, kok bisa dia menyatakan orang ini adalah muslim sejati? Modalnya cuma la ilaha illallah, ngejek Quran iya, ngejek Islam iya, ngamalkan yo endak, kok bisa dikatakan ini muslim sejati? Dari mana? Orang ini kalau hidup di zamannya sahabat Ali, khalas ma'dudun minhum, mungkin termasuk korbannya juga. Wa'lam anna jinayata haula innama hiya 'ala al-uluhiyah wa ma 'alimna fihim jinayatan 'ala an-nubuwah walladheena qablahum jinayatuhum 'ala an-nubuwah wa ma 'alimna lahum jinayatan 'ala al-uluhiyah wa hadha mimma yubayyinu lak shay'an min ma'na ash-shahadatayn allatayn huma aslul islam. Ketahuilah, pelanggaran orang-orang ini yang dibakar sama sahabat Ali itu mereka meyakini uluhiyah pada selain Allah. Dan kita tidak mengetahui mereka melanggar dalam urusan kenabian. Yakni mereka tidak menganggap Ali itu sebagai nabi, tapi langsung naik tingkat. Ali adalah Tuhan. Tapi tidak mengatakan Ali adalah nabi. Adapun orang sebelum mereka, pada dalil yang kedua, Bani Hanifah, pelanggaran mereka dalam urusan kenabian. Yakni menganggap Musailamah itu adalah nabi. Dan kita tidak mengetahui pelanggaran dalam bab uluhiyah. Yakni mereka tidak menganggap Musailamah itu apa? Tuhan. Dan ini menunjukkan kepada kita makna dua kalimat syahadat yang itu merupakan pondasi daripada keislaman. Yakni maksudnya apa? Dua kalimat syahadat itu harus ditempatkan pada tempatnya. Ketika kamu mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, maka kamu wajib meyakini uluhiyah itu haknya Allah saja. Jangan kamu yakini pada selain Allah. Kalau kamu meyakininya pada selain Allah, seperti adba'u Ali, orang-orang yang mengagungkan sahabat Ali, maka kamu kafir, halal darahnya. Demikianlah syahadat anna Muhammad Rasulullah. Kalau kamu sudah mengucapkannya, maka kamu harus meyakini bahwasanya nubuah itu hanya pada beliau sallallahu alaihi wasallam, bukan pada orang selain beliau dari generasi setelahnya. Maka kalau kamu menempatkan nubuah pada selain beliau, maka kamu kafir, halal darahnya. Sama seperti adba' Musailamah al-Kadzdzab. Paham ya? Jadi jangan kebalik. Oh, mereka kan meyakini uluhiyah, tidak meyakini nubuah. Beda uluhiyah dengan nubuah. Sama. Karena apa? Dua kalimat syahadat mengajarkan kepada kita bahwasanya uluhiyah haqqah al-haqiqiyah lillahi azza wa jalla wahda la syarika lahu. Demikian pula an-nubuwah haqqah al-haqiqiyah linnabi sallallahu alaihi wasallam la haqqah liman siwahu. Hakikat. Jadi uluhiyah tempatkan pada tempatnya. Jangan diyakini pada selainnya. Demikian pula nubuwah tempatkan pada tempatnya. Jangan diyakini pada yang selainnya. Kalau kamu meyakini bukan pada tempatnya, maka engkau terjatuh dalam kekufuran halaluddam. Tayyib. Qala al-muallif rahimahullah ad-dalil ar-rabi' ma waqa'a fi zaman as-sahabati aydan. Dalil yang keempat yang terjadi di masa sahabat juga. Wa ya qissatul Mukhtar ibni Abi Ubaid ats-Tsaqafi, yaitu kisahnya Mukhtar bin Abi Ubaid ats-Tsaqafi. Wa huwa rajulun min at-tabi'in. Orang ini termasuk dari generasi tabi'in. Musahirun li Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu an abi. Dia ini termasuk keluarganya Abdullah bin Umar, masih besanan ya ikhwah. Semoga Allah meridai beliau dan ayahnya. Mudhhirun nissalah, dia menampakkan kebaikan. Fa dhahara fil Iraq yutalibu bidamil Husain wa ahli baitihi. Maka dia pun muncul di negara Irak dan dia menuntut darahnya Husain dan keluarga Husain. Yakni dia menuntut keadilan. Orang-orang yang sudah membantai Husain dan keluarganya wajib diadili. Dia bermodalkan kasus ini, ya, mengangkat kasus lama, diangkat, kemudian dia menuntut bahwasanya para pembunuh Husain harus ditangkap dan diadili, langsung terkenal urusan dia. Faqatala ibn Ziyad. Bukan hanya itu, dia pun berani membunuh Ibnu Ziyad. Ibnu Ziyad ini Ubaidullah bin Ziyad yang memberikan komando dan perintah untuk menyerang Husain bin Ali. Jadi waktu itu masa pemerintahannya Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Ibnu Ziyad ini gubernurnya. Ketika itu Husain keluar. Tujuannya apa? Membaiat. Bukan untuk memberontak, untuk membaiat. Pengen ketemu langsung sama Muawiyah bin Abi Sufyan. Karena kondisi ketika itu di awal-awal pemerintahannya kacau, ya, kacau. Bahkan sempat mau perang antara Muawiyah dengan kakaknya Husain, yaitu Al-Hasan. Sampai akhirnya diingatkan sama sahabat Abu Bakar untuk turun. Kamu jangan lanjut. Saya teringat sabda kakekmu, yaitu Nabi SAW yang menyatakan bahwasannya inna hadza bani sayyid wa sayuslihullahu bihi bainal fi'atain al-'azimatain minal muslimin. Cucu saya ini adalah pemimpin yang akan mendamaikan dua kabilah besar dari kabilah kaum muslimin. Saya ingat sabda itu dan sayyid itu adalah kamu. Maka turunlah. Al-Hasan langsung turun dari jabatannya dan memberikan jabatan itu kepada sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka beliau adalah awwalul mulukin fil Islam, raja pertama dalam Islam. Setelah itu, ya, muncul beberapa fitnah. Al-Husain bin Ali dianggap, ya, oposisi terhadap Muawiyah, orang yang memberontak kepada Muawiyah, padahal tidak. Beliau meyakini akan pemerintahannya dan ingin membaiat langsung. Karena kondisi ketika itu carut marut, beberapa sahabat mendatangi Husain, jangan berangkat. Nanti kamu nanti dikiranya akan memberontak. Jangan berangkat, sudah di sini saja. Tetap beliau berangkat. Bahkan di tengah jalan ketemu dengan salah satu penyair Arab yang masyhur, Farazdak, ketemu di tengah jalan. Farazdak mengingatkan, ya. Bahkan Farazdak memberikan permisalan, "Qulubuhum ma'ak wa suyufuhum 'alaik." Hati mereka membela kamu, tapi pedang mereka terhunus untuk membunuhmu. Mending kamu pulang. Tetap sahabat Husain ibnu Ali berangkat. Ketika di tengah perjalanan, ya, dihadang oleh pasukannya ibnu Ziyad ini atas perintah Muawiyah bin Abi Sufyan. Penginnya itu apa? Dihadang, tok, dihalau, suruh pulang. Jangan lanjut. Tapi salah, ya. Ibnu Ziyad juga memerintahkan pasukannya untuk menghalau. Nah, salah satu dari pentolannya Rafidhah ngasih tahu ke Ibnu Ziyad. Kalau enggak salah namanya Shimrah. Shimrah apa Shimrah gitu, lupa. Nah, ini ngomong ke Ibnu Ziyad, memprovokasi. Ini orang sudah datang ke wilayah kamu, sudah berani menginjakkan kaki di bumi kamu. Masa kamu biarkan begitu saja? Ini orang berbahaya. Bakal ngobrak-ngabrak kekuasaan kamu. Ya akhirius pokoknya diprovokasi. Marah, kirim pasukan. Terjadi pertempuran sampai habis semua yang menjaga sahabat Husain, ya, tinggal beliau. Kemudian belum dibunuh, penggal kepalanya, dikirim kepalanya kepada sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Ada mengatakan seperti itu, ada mengatakan kisahnya dhaif, kalau sampai dikirim kepalanya dhaif. Ada mengatakan sampai dibawa kepalanya, disetorkan ke sahabat Muawiyah. Ngamuk sahabat Muawiyah, kaget beliau. Ini siapa yang kamu bawain? Ini Husain. Ngawur kalian ini. Hah? Perintah saya bukan untuk membunuhnya. Ngamuk, pokoknya habis-habisan ngamuk beliau. Kemudian istri beliau dimuliakan, dipulangkan secara terhormat. Nah, orang-orang yang merasa ngefans sama Husain tapi ada makarnya seperti Haula Mukhtar bin Abi Ubaid, langsung angkat suara. Harus diurus itu orang-orang yang membunuh sahabat Husain itu. Orang-orang dolim itu harus ditangkap semuanya, bunuh semuanya. Nah, dia ngincer komandannya langsung, Ubaidullah bin Ziyad. Dibunuh sama dia. Langsung tersebar urusannya. Tuh, dalam pembunuhan Husain sudah dibunuh sama Mukhtar. Wa ma la ilahi man ma la li talabihi dama ahli al-bait mimman dhalamahum Ibnu Ziyad. Dan orang-orang yang terpengaruh dengan Mukhtar ini ikut dengan Mukhtar apa menyuarakan untuk menuntut darahnya Husain dan keluarganya dari orang-orang yang dizalimi oleh Ibnu Ziyad. Fastaulau 'alal 'Iraq. Mereka pun berhasil menguasai Irak. Ya, ngumpulkan massa, provokasi sana sini ila akhirih berhasil menguasai Irak. Wa dhahara syara'i' al-Islam dan mereka menampakkan syiar-syiar Islam. Wa nasabal qubat wal a'immah min ashab Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an dan mereka mengangkat beberapa orang menjadi qadhi, hakim dan menjadi ulama dari kalangan murid-muridnya Ibnu Mas'ud. Wa kana huwa alladhi yusalli bin-nas al-jum'ah wal jama'ah. Dan orang ini, yakni Mukhtar bin Abi Ubaid, dia yang memimpin salat Jumat dan jamaah di masa itu. Lakin fi akhiri amrihi za'ama annahu yuha ilaihi. Tapi ternyata di ujung urusannya dia pun membelot dan menganggap dirinya mendapatkan wahyu. Yu, ya, wis terlalu tinggi kedudukannya, merasakan hawa ketenaran dan popularitas, gak iso mudun ya, wa sudah terbang di atas awan, mau turun susah, akhirnya ceblok, ya, ngakunya jadi nabi. Fasayyara ilaihi Abdullah ibn Zubair jaisan, maka Abdullah bin Zubair pun mengirimkan pasukan, fahazamu jaisahu wa qataluh. Mereka pun mengalahkan pasukannya Mukhtar dan membantai Mukhtar. Wa amirul jaish Mus'ab ibn Zubair. Yang menjadi komandan pasukan adalah Mus'ab bin Zubair. Saudaranya Abdullah bin Zubair. Wa tahtahum ra'atun abuha ahadus sahabah. Mukhtar ini memiliki seorang istri. Istrinya ini bapaknya itu sahabat. Berarti apa? Pertuanya Mukhtar itu seorang sahabi. Fada'aha Mus'ab ila takfirihi fa'abad. Mus'ab memerintahkan istrinya Mukhtar ini untuk mengingkari tindakannya Mukhtar. Fa'abad. Tapi dia tidak mau. Suamimu itu kafir. Karena sudah mengaku sebagai nabi. Ya, kamu harus mengkafirkan dia. Tidak mau. Tidak iso. Itu suami saya. Ngapain saya kafirkan dia? Kalau saya mengkafirkan dia, berarti saya nikah sama orang kafir. Dong. Ya, tidak mau dia mengkafirkan suaminya sendiri. Fakataba ila akhihi Abdullah yastaftihi fiha. Maka Mus'ab pun menulis surat dilayangkan kepada saudaranya Abdullah bin Zubair minta fatwa. Piye iki? Ini istrinya Mukhtar ini tidak mau nurut sama kita, tidak mau mengkafirkan suaminya. Diapakan enaknya ini? Fakataba ilai, maka Abdullah bin Zubair mengatakan membalas suratnya dan berkata dalam suratnya illam tabra minhu faqtulha. Kalau memang wanita itu tidak mau berlepas diri dari suaminya, pantai juga dia. Famtana'at, tetap dia tidak mau untuk mengakui kekufuran suaminya. Faqatalaha Mus'abun, maka Mus'ab ibn Zubair membunuh wanita ini. Padahal ini ibnatu as-sahabi lo ya. Ini putrinya sahabat barakallahu fik. Tapi mereka tidak pandang bulu. Kenapa? Karena dia tidak mau meyakini kekufuran orang yang sudah kafir, fahuwa kafirun kadzalik, maka dia juga kafir bunuh. Wa ijma'u ulama kulluhum ala kufri al-mukhtar ma'a iqamatihi sya'air al-islam lama jana 'ala an-nubuwah. Dan para ulama semuanya sepakat untuk meyakini kekufuran Mukhtar meskipun dia menampakkan syiar Islam ketika dia melanggar hak kenabian. Wa idza kana as-sahabatu qatalul mar'ah allati hiya min banati as-sahabah lamman tana'at min takbirih fa kaifa biman lam yukaffil badwa ma'a iqrarihi bihalihim. Maka ketika para sahabat membunuh wanita ini yang mana dia termasuk dari putri para sahabat yang mulia, ketika dia tidak mau meyakini kekufuran suaminya, lalu bagaimana dengan orang-orang yang tidak mau mengkafirkan orang badui yang mereka jelas-jelas kekafirannya dalam keadaan dia meyakini keadaan mereka? Ya otomatis lebih layak lagi untuk dibantai. Fakaifa biman za'ama annahum hum ahlul islam wa man da'ahum ilal islami huwal kafir. Lalu bagaimana dengan orang yang menganggap bahwasanya mereka ini adalah muslim? Yani badui itu muslim karena sudah mengucapkan la ilaha illallah. Dan barang siapa yang mengajak mereka kepada Islam, maka dia kafir. Yani barang siapa yang meyakini kekufuran orang badui ini, maka dia kafir. Lalu bagaimana dengan keadaan orang ini? Lebih parah lagi. Lebih parah lagi. Mesti ngerti ilmunya. Kok malah meyakini keislaman orang badui ini yang jelas. Badui di sini, badui di zamannya Syekh ya ikhwan. Badui di zamannya Syekh. Yang mereka itu tidak mau menerima Islam. Tapi mereka mengucapkan la ilaha illallah. Muncul dai-dai gadungan. Kemudian menganggap mereka ini muslim. Ya, mereka oposisi terhadap Syekh. Mereka mengatakan ini muslim. Kenapa? Mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Nah, orang-orang kayak gini. Ya apa nasibnya? Cuk, lihat. Di masa Abdullah bin Zubair. Ada orang yang tidak mau meyakini kekufuran orang yang kafir. Dibunuh juga. Terus bagaimana dengan orang-orang ini? Yang tidak mau meyakini kekufuran pada orang badu yang jelas bagaimana kondisinya. Yang tadi ibnatus sahabi, putrinya seorang sahabat. Yang mungkin sewaktu dia hidup, dia mengerjakan sholat, puasa, mengerjakan syiar Islam sebagaimana yang lain. Tapi ketika dia tidak mau meyakini kekufuran suaminya, karena melanggar hak kenabian, dibunuh sama para sahabat. Kenapa? Karena dia kafir juga. Lalu bagaimana dengan orang-orang macam kayak gini? Ya. Belum membahasakan dengan bahasa kaifa. Ya. Ya otomatis lebih awla bil qatli minha, lebih layak dibunuh daripada wanita ini. Ya Rabbana nas'alukal afwa wal afiyah, wahai Rabb kami, kami memohon kepadamu pengampunan dan keselamatan. Tayyib. Wallahu ta'ala alam bisawab. Untuk dalil yang kelima dan dalil yang keenam serta dalil yang ketujuh insyaallah ta'ala akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. إلى هنا نكتفي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك فضلوا بارك الله فيكم.